menunjukkan kemarahan yang besar. Bagaimana tidak mereka marah sementara rumah Allah Subhanahu wa taala dihinakan? Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah ajarkan bagaimana hikmah di dalam menyikapi manusia, beliau masih tetap berlaku lemah lembut kepada orang yang sudah membuat kesalahan besar ini. Beliau mengatakan, da'uhu la tuzrimuh, biarkan dia, jangan kalian hentikan kencingnya. Dan beliau bersabda, innama bu'ithtum muyassirin walam tub'atu mu'assirin. Sesungguhnya kalian wahai para sahabatku diutus untuk berlaku lemah lembut, mempermudah, dan bukan diutus untuk mempersulit, bukan diutus untuk berlaku kasar kepada manusia. Ini peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Artinya di dalam menyikapi masalah-masalah kita jangan tergesa-gesa. Tanyakan kepada orang-orang yang berilmu di antara kita. Tanyakan kepada para ulama. Tanyakan kepada para talabatul ilm bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah. Mereka untuk berlaku kasar. Dan caranya, kalau orang badui ini kemudian dihentikan kencingnya, justru kemudaratannya akan lebih besar. Kemudaratan pada dirinya sendiri, mungkin dia akan ditimpa suatu penyakit kalau dia menghentikan kencingnya secara tiba-tiba, ataupun dia tidak berhasil menghentikan kencingnya, kemudian mungkin dia berlari dan dikejar para sahabat, maka najis-najisnya akan semakin tersebar. Yang tadinya kalau dibiarkan najisnya hanya berada pada satu tempat, kalau dia kemudian dikejar dan dia berlari, maka najis-najisnya itu justru akan semakin tersebar. Ini menunjukkan apa? Di dalam dakwah, di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan, kita perlu ilmu, kita perlu hikmah, kita perlu pemikiran yang matang. Kita tidak boleh tergesa-gesa dan tidak boleh menuruti emosi kita. Andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan para sahabat menuruti emosi mereka, tentunya kemudaratan yang lebih besar itu akan terjadi. Dan bahaya yang lebih besar daripada itu, orang badui ini kemudian akan membenci kaum muslimin. Dan dia akan membenci Islam. Setelah dia membenci kaum muslimin, kemudian dia akan membenci Islam. Karena mungkin dia akan beranggapan itulah yang diajarkan oleh Islam, padahal tidak seperti itu. Oleh karena itu kemudian dia sempat berdoa, ya Allah, berikanlah aku rahmat dan juga kepada Muhammad, dan jangan beri rahmat kepada selain kami. Ini doanya orang Yahudi. Kenapa? Karena dia menjadi benci kepada para sahabat yang juga belum mengerti bagaimana cara menasihati dia dengan baik, sampai-sampai dia membenci mereka. Maka dia mengatakan, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan rahmati selain kami. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dia mengucapkan doa seperti itu karena dia mempersempit rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita di dalam menyikapi manusia. Di dalam menyikapi permasalahan, hendaklah kita berlaku lemah lembut, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Walaupun terkadang di saat-saat tertentu kata-kata yang mengandung ketegasan, kata-kata yang mungkin agak keras, bahkan tindakan kekerasan kadang perlu dilakukan. Tetapi di situ ada aturan-aturannya. Di situ harus ada bimbingan orang-orang yang berilmu. Sebab kalau tidak, justru orang yang melakukannya akan keluar dari syariat Islam. Di antaranya dalam bentuk jihad. Jihad adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah hilang. Walaupun kita sudah berada di zaman modern ini, jangan kita pernah menyangka jihad itu hanya ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan, itu kekufuran. Itu pengingkaran terhadap syariat Islam. Tetapi dalam jihad ada ilmunya. Ada aturan-aturannya yang kita harus merujuk kepada para ulama agar kita mengerti aturan-aturannya. sebagaimana nanti insyaallah taala akan kita jelaskan di antara pelanggaran-pelanggaran orang yang mengatasnamakan aksi-aksi terorisme mereka dengan jihad, ternyata mereka telah melanggar jihad yang syar'i. Demikian pula penerapan hukum-hukum hudud, hukum-hukum seperti hukuman mati atau hukuman potong tangan atau hukuman rajam dan lain sebagainya, itu adalah hak pemerintah, itu adalah hak penguasa, bukan hak setiap anggota masyarakat, bukan haknya organisasi-organisasi Islam, tidak. Silakan lihat di dalam sejarah kaum muslimin dari masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan pemerintahan-pemerintahan Islam setelahnya dari masa ke masa, tidak ada berdiri satu organisasi untuk menerapkan hukum hukum hudud, hukum-hukum berupa pembunuhan misalkan atau pemotongan tangan kepada orang yang berhak dihukum. Tetapi yang melakukannya adalah pemerintah kaum muslimin. Dan inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbi, wa dhalika adhafu al-iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Apabila dia tidak mampu, maka minimal dia benci dalam hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Kata para ulama, maksudnya merubah dengan tangan adalah orang yang Allah berikan hak untuk merubah dengan tangan. Seperti pemerintah kaum muslimin. Mereka lah orang yang Allah berikan hak untuk merubah kemungkaran yang terjadi secara umum dengan tangan. Demikian pula seorang kepala rumah tangga. Ini adalah pemerintahan kecil. Seorang kepala rumah tangga, dia boleh merubah dengan tangan kemungkaran orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut yang ada di bawah kekuasaannya, seperti istrinya maupun anaknya. Ketika misalkan istri orang lain atau anak orang lain, ketika dia melakukan kemungkaran, kemudian kita berusaha merubahnya dengan tangan, tentunya kepala keluarganya yang sebenarnya akan marah, karena bukan hak kita. Bukan hak kita untuk, misalkan kalau ada anak orang lain nakal, kemudian kita pukul dia sebagaimana, tentunya bapaknya akan marah. Walaupun anaknya salah, bapaknya tidak akan senang. Demikian pula hukum-hukum yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah kaum muslimin, tidak pantas kita mengambil hak mereka. Silakan lihat di dalam sejarah pemerintahan Islam sejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya, pemerintahlah yang berhak untuk menerapkan hukum-hukum tersebut. Iya. Maka bukan berarti menggunakan jalan kekerasan itu tidak dibenarkan sama sekali, bukan. Tetapi ada aturan-aturannya, ada ilmunya, dan ada orang-orang yang berhak untuk menjalankannya. Baik. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita ingin menjelaskan beberapa bahaya-bahaya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari aksi-aksi kekerasan. Apakah dalam bentuk terorisme, demonstrasi maupun tawuran dan lain sebagainya. Insyaallah taala saya akan menyebutkan minimal 10 bahaya. 10 bentuk kerusakan, kemafsadatan yang akan muncul apabila seorang melakukan aksi-aksi kekerasan. Tentunya dengan mengetahui bahaya-bahaya ini, kita akan semakin berwaspada darinya. Dan jangan sampai kita terjerumus ke dalam aksi-aksi kekerasan tersebut. Baik. Bahaya yang pertama yang terdapat dalam aksi demonstrasi yang katanya untuk menasihati penguasa. Untuk menasihati penguasa. Di mana para pelaku demonstrasi ini menganggap penguasa itu sudah bersalah. dan mereka ingin menasehatinya, ingin merubahnya dengan cara apa? Berdemonstrasi. Maka yang pertama, bahaya yang pertama, perbuatan ini adalah perbuatan menyelisih syariat Islam di dalam menasehati penguasa. Kalau kamu lihat penguasa bersalah menurut ilmu yang kamu ketahui, maka bukan seperti itu caranya untuk menasehati penguasa. Sebagaimana juga kamu bersalah, kamu tidak ingin ada orang yang mendemo kamu, yang menyebutkan aib-aibmu di mimbar terbuka. Ini sebetulnya fitrah manusia. Ketika dia melakukan kesalahan, dia ingin ada yang menasehatinya secara baik-baik. Sama juga dengan pemerintah. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada para sahabatnya, "Man arada an yansaha li sultan fala yubdihi ala niyyatihi, walakin ya'khudh bi yadihi falyakhlu bihi, wa in qabila minhu fadhat wa illa kana qad adda alladhi alayh." Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa di antara kalian yang mau menasihati penguasa, maka janganlah dia tampakkan secara terang-terangan, tetapi hendaklah dia ambil tangan penguasa tersebut, menyapi dengannya, kemudian dia sampaikan, dia nasihati secara baik-baik, secara empat mata. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, sudah selesai kewajibannya. Kewajibannya kan hanya menasihati. Diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kewajibannya sudah disampaikan." Dan hadis ini betul-betul diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan para sahabat tahu kemudaratan yang akan timbul apabila metode seperti ini dilakukan. Seperti dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Wa'il radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Qila li Usamah," dikatakan kepada Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhum, "Lau ataita fulanan fakallamtahu," seandainya engkau datang kepada fulan, dalam riwayat Muslim dikatakan fulan yang dimaksud siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, penguasa ketika itu. "Kalaulah engkau datang kepada beliau kemudian engkau menasihatinya." Yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, seorang ulama besar dari kalangan Syafi'iyah, penulis kitab Fathul Bari, beliau mengatakan bahwasannya kemungkaran yang dimaksud yang terjadi di masa pemerintahan Utsman adalah salah seorang gubernurnya itu minum khamar. Jadi bukan Utsman yang melakukan kemungkaran, cuman salah seorang gubernurnya. Maka kemudian orang-orang mengatakan kepada Usama, karena dia dekat dengan Utsman, "Wahai Usama, kenapa kamu tidak menasihati Utsman?" Maka apa jawab Usama bin Zaid radhiyallahu anhu? "Innakum la tarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum. Inni ukallimuhu fi sirr duna aftaha baban la akunu awwala man fatahahu." Kata Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya kalian menyangka bahwasannya aku tidak menasehatinya kecuali harus memperdengarkan kepada kalian. Artinya buat apa aku perdengarkan nasihatku kepada kalian? Sungguh saya telah menasehatinya secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena saya tidak mau membuka pintu fitnah." Yang pertama kali dijelaskan para ulama, fitnah yang dimaksud adalah akan terjadinya kerusakan berupa pemberontakan dan perpecahan kaum muslimin apabila dinasihati penguasa itu terang-terangan. Sehingga Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di abad ini pun pernah diprotes seperti itu, ya. Para ulama yang ada di Saudi Arabia, ya, yang selalu dituduh oleh orang-orang yang tidak mengerti permasalahan, yang mereka kira setiap kemungkaran penguasa itu harus turun demonstrasi. Begitu saja caranya untuk merubah penguasa tersebut. Sesungguhnya para ulama kita walhamdulillah mereka tidak diam, baik yang ada di negeri Saudi Arabia, di negeri-negeri yang lainnya, di negeri-negeri kaum muslimin, mereka tidak diam. di dalam menasihati penguasa, tapi caranya tidak seperti cara-cara orang-orang yang bodoh, cara-cara orang-orang yang jahil. Mereka tidak berdemonstrasi. Mereka datangi penguasa tersebut dan mereka nasihati. Sehingga pernah suatu kali Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala juga pernah diprotes. "Wahai Syekh, kamu ini kan ulama. Kamu dekat juga dengan penguasa. Penguasa selalu minta fatwa kepadamu. Kenapa kamu tidak nasihati dia? Kenapa tidak menasihati kemungkarannya ini, kemungkarannya itu?" Maka Syekh mengatakan, "Apakah kamu mengira aku menasihatinya kemudian aku perdengarkan kepadamu?" Maka kata Syekh, "Sungguh aku telah menasihatinya, tetapi aku tidak menampakkan nasihat itu kepada manusia dikarenakan dua alasan. Yang pertama," kata Syekh, "hal itu akan memunculkan riya pada diri orang yang menasihati. Akan memunculkan riya, senang dipuji, senang disanjung. Apalagi kalau sudah pintar orasi, sudah pintar menjelek-jelekkan pemerintah di depan masyarakat, ya, pintar bicara dan lain sebagainya. Ini akan menunjukkan apa namanya, akan membuat dia terjangkit penyakit riya. Apalagi kalau sampai dikatakan, wah dia hebat, pemberani, tidak takut dengan penguasa." Seperti itu. Yang kedua, kata Syekh, "Kalau misalkan penguasa itu kemudian tidak mentaati nasihat tersebut dan masyarakat tahu dia tidak mentaatinya, maka bisa jadi itu akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar, yaitu pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin." Ini akan terjadi, pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin, sehingga yang tadinya hanya demonstrasi biasa atau mereka sebut dengan aksi damai, kemudian akan mengantarkan kepada pertumpahan darah. Yang mungkin tadinya kecil akan menjadi besar, dan itu sudah terbukti di beberapa negeri Islam, ya, baru saja terjadi kemarin di Tunisia. Sebelum pemerintah di sana tumbang, awalnya cuma diawali dengan demonstrasi kecil, lalu kemudian menjadi besar. Akhirnya terjadi pertumpahan darah antara aparat dan masyarakat yang sama-sama adalah kaum muslimin. Demikian pula yang terjadi di Yaman. Awalnya hanya demonstrasi kecil, lalu kemudian menjadi besar, kemudian terjadi pertumpahan darah. Demikian pula yang terjadi di Libya, di Mesir, dan seterusnya, yang baru saja kita saksikan kemarin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita jangan sampai seperti itu. Walaupun orang-orang yang melakukan pemberontakan ini pada akhirnya juga berhasil meraih kekuasaan, tetapi itu tidak sebanding dengan kemudaratan yang telah mereka lakukan. Apa kemudaratannya? Ribuan kaum muslimin mati. Ya, di Libya tidak kurang dari 1000 orang. Tidak kurang dari 1000 kaum muslimin yang mati, mungkin lebih daripada itu. Lalu apa gunanya setelah keluarga-keluarga kita mati? Setelah orang-orang yang kita cintai itu mati? Oleh karena itu, dikarenakan adanya kemudaratan seperti ini, ulama seluruhnya sepakat yang namanya pemberontakan itu haram meskipun penguasanya zalim. Kenapa? Karena dia akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Imam Nawawi rahimahullahu taala, pembesar ulama Syafi'iyah, menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim bahwasannya ulama ahlu sunnah wal jamaah seluruhnya sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat. Ulama ahlu sunnah wal jamaah seluruhnya ijma, ulama dari 4 mazhab ijma dan mazhab-mazhab yang lainnya yang diakui pada ahlu sunnah wal jamaah, semuanya sepakat haram hukumnya memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, walaupun dia zalim. Apalagi kalau dia adil, walaupun dia zalim, selama dia masih muslim haram hukumnya. Kenapa? Karena berkuasanya dia dalam keadaan zalim itu masih lebih baik dibanding harus terbunuh kaum muslimin. Ini ditaruh di mana otak kita ketika kita melakukan demonstrasi, ketika kita berusaha menurunkan penguasa yang zalim, tetapi akibatnya orang-orang yang kita cintai, kaum muslimin secara umum, itu tertumpah darah mereka sia-sia belaka. Dan terjadi peperangan antara sesama muslim. Maka ini kemungkarannya lebih besar, mudaratnya lebih besar dibanding kemaslahatan yang ada. Dan ulama kita menjelaskan, tidak ada satu pemberontakan pun yang terjadi di dunia Islam kecuali kemudaratannya lebih besar dibanding manfaatnya, yaitu tertumpahnya darah kaum muslimin. Ini harus dijaga. Oleh karena itu, yang kedua yang perlu kita ingatkan, di antara bahaya aksi-aksi demonstrasi dan yang semisalnya adalah bentuk pembangkangan kepada pemerintah kaum muslimin. Yakni pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, "Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada pemimpin dari kalangan kalian. Ada syubhat yang mereka katakan, itu kan pemimpin yang yang betul-betul menjalankan syariat. Kalau pemimpin yang zalim, bukan itu yang Allah maksudkan di dalam ayat. Tetapi justru ayat ini membantah mereka. Allah katakan, wa ulil amri minkum, dan pemimpin dari kalangan kalian. Kalian siapa? Muslimin. Artinya selama dia masih muslim, wajib bagi kita untuk mentaatinya, dilarang bagi kita untuk melakukan pemberontakan kepadanya. Dan itu dipersaksikan dengan hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk mentaati pemerintah kaum muslimin meskipun mereka tidak berhukum dengan syariat secara sempurna. Dan siapa yang bisa berhukum dengan syariat secara sempurna di muka bumi ini? Tidak ada yang bisa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Adapun selain beliau mesti melakukan kesalahan. Manusia biasa mesti melakukan kesalahan. Telah datang hadis-hadis yang sangat banyak sekali yang entah diletakkan di mana oleh orang-orang yang melakukan demonstran dengan alasan pemerintah ini bukan pemerintah yang Islami karena tidak berhukum dengan syariat Islam. Padahal banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita akan datangnya pemerintah-pemerintah mereka itu masih muslim tetapi tidak berhukum dengan syariat Islam. Dan beliau memerintahkan kita untuk tetap taat kepada mereka. Di antaranya yang bisa saya sebutkan pada kesempatan ini adalah hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha." Sesungguhnya kalian akan melihat setelah kematianku datangnya pemimpin-pemimpin yang mereka itu hanya mementingkan diri sendiri. Dia tidak peduli dengan masyarakatnya. Dia memperkaya dirinya sendiri, keluarganya kaya, dia tidak peduli dengan masyarakatnya, makan atau tidak, ada yang mengemis-ngemis di jalan, dan berbagai macam bentuk kemiskinan di tengah-tengah masyarakatnya, dia tidak peduli. Wa umuran tungkirunaha, dan kalian melihat padanya kemungkaran-kemungkaran dan kalian pun mengingkarinya. Ini siapa yang mengatakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan datang pemimpin seperti itu. Qalu ma ta'muruna ya Rasulullah? Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami kalau benar-benar kami menyaksikan pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat Islam tersebut?" Qala addu ilaihim haqqahum wasallallahu haqqakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Artinya pemimpin-pemimpin ini tidak menunaikan hak rakyatnya. Dia diangkat untuk dapat mementingkan hak rakyatnya, memenuhi hak-hak mereka, tetapi kenyataannya dia tidak memperhatikan hak rakyat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tetap penuhi hak dia, sementara hak kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang kita lakukan adalah doa. Ini yang kita lakukan. Kita doakan semoga pemimpin kita mendapatkan hidayah. Semoga dia berubah menjadi baik sehingga insyaallah taala masyarakat pun akan semakin baik. Inilah yang dicontohkan para ulama kita. Sehingga para ulama kita mengatakan, andaikan aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan, niscaya aku akan doakan pemimpin kita menjadi baik. Kenapa? Karena kalau dia menjadi baik, maka kebaikannya akan berdampak luas. Sedangkan kalau kita mendoakan keburukan dan keadaannya semakin buruk, maka keburukannya juga akan berdampak luas. Ini yang terjadi. Maka perhatikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat ini. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Kata beliau, para sahabat mengatakan, "Qulna ya Rasulullah, ara'aita in kana 'alaina umara yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila kami memiliki para pemimpin yang tidak menunaikan hak kami? Mereka hanyalah meminta hak mereka. Hak rakyat tidak ditunaikan, tetapi mereka masih menuntut hak mereka. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau katakan? Apakah beliau mengatakan demo? Apakah beliau mengatakan angkat pedang, angkat senjata? Atau lakukan latihan dulu kemudian serang? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpesan demikian. Padahal ini sudah jelas-jelas yang ditanyakan siapa? Pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Yakni dia tidak menunaikan hak rakyat, dia hanya meminta haknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, "Isma'u wa ati'u." Tetap dengar dan taatlah kalian. Yakni selama yang dia perintahkan kepada kalian tidak bertentangan dengan syariat Allah, tetap dengar dan taati. Apabila dia membuat aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, dengar dan taati. Jangan kalian membangkang. Fa inna ma 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma humiltum. Karena sesungguhnya dosa mereka, mereka yang tanggung sendiri, dan dosa kalian, kalian tanggung sendiri. Artinya, kalau mereka menzalimi kalian, maka mereka mendapatkan dosa. Tetapi kalau kalian kemudian melakukan pemberontakan kepadanya, maka kalian juga akan mendapatkan dosa. Maka jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan tersebut. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pembangkangan kepada pemerintah kaum muslimin? Itulah yang disebut dengan pemberontakan. Dan pemberontakan itu tidak mesti dengan senjata. Bisa juga pemberontakan itu dengan kata-kata. Bisa juga dengan kata-kata. Bahkan tidak akan pernah terjadi pemberontakan dengan senjata kecuali telah didahului oleh pemberontakan dengan kata-kata. Gak mungkin adanya masyarakat yang panas hatinya, yang kemudian gampang dibakar, gampang diprovokasi untuk melakukan demonstrasi atau merusak fasilitas-fasilitas milik pemerintah, atau lebih daripada itu melakukan pemberontakan, kalau tidak ada yang memanas-manasi mereka, kalau tidak ada provokator yang telah lebih dulu melakukan pemberontakan dengan kata-katanya, apakah dalam bentuk lisan ataupun misalkan dia menulis di media massa, dia menulis di koran memprotes pemerintah secara terang-terangan. Maka yang seperti ini, inilah benih-benih pemberontakan. Sehingga ulama kita menjelaskan, pemberontakan itu tidak mesti dengan senjata saja, bisa jadi hanya dengan kata-kata. Dan perlu diketahui, tidak akan mungkin terjadi pemberontakan dengan senjata kecuali telah didahului dengan pemberontakan dengan kata-kata. Oleh karena itu, yang pertama tadi kita sampaikan, Rasulullah SAW memberikan nasihat, cara menasihati penguasa tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Kenapa? Karena itu sudah termasuk kategori pembangkangan, kategori pemberontakan. Namun sangat disayangkan sekali, justru mimbar-mimbar ilmu mimbar-mimbar Jumat yang seharusnya dijadikan untuk membimbing kaum muslimin mengenal agama dengan baik, dijadikan sebagai mimbar provokasi. Ya, mimbar provokasi masyarakat untuk membenci pemerintahnya, untuk turut berdemonstrasi dan melakukan kerusakan-kerusakan. Ini yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahaya tindakan-tindakan anarkisme di dalam perkaitan yang dilakukan oleh penguasa ataupun orang-orang yang dianggap berilmu. Taghyirul munkar, merubah kemungkaran itu ibadah. Menasihati penguasa itu ibadah. Kalau begitu ibadah harus berdasarkan ilmu, berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Adapun dengan cara demonstrasi, dengan cara pemberontakan, dengan cara aksi-aksi kekerasan, itu adalah cara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau siapa yang pertama mencontohkannya, yang pertama adalah suatu kaum yang sangat buruk, yaitu yang disebut dengan Khawarij. Atau di zaman ini lebih tepat dikatakan teroris Khawarij. Ini sunnah mereka, bukan sunnah Rasulullah SAW. Yakni muncul pertama kali di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka memberontak dan membangkang kepada sahabat yang mulia yang berkuasa ketika itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW telah memperingatkan, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Dan ternyata Masya Allah, yang namanya demonstrasi di abad modern ini, yang pertama kali mengadopsi sunnah Khawarij ini bukan kaum muslimin, tetapi orang-orang kafir Eropa atau Amerika, di mana mereka yang pertama menciptakan sistem demonstrasi atau sistem demokrasi, yang namanya dalam demokrasi itu semua orang bebas bicara apa saja di mana saja meskipun menjelek-jelekkan pemerintah. Itu ada di negeri-negeri kafir, lalu diadopsi begitu saja oleh kaum muslimin. Yang pertama kali ini adalah sunnah Khawarij, kemudian diadopsi oleh orang-orang kafir, kemudian diadopsi oleh kaum muslimin. Maka senantiasa kita ingat sabda Nabi SAW, mereka itu adalah kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama khairu qatla man qataluhu. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya yang terbunuh di bawah kolong langit ini, dan sebaik-baik yang terbunuh adalah yang dibunuh oleh mereka. Ini sebagai isyarat bahwasannya aksi-aksi kekerasan mereka akan berakibat pada pembunuhan kaum muslimin. Dan Khawarij itu ada bersekte-sekte, ada bergolong-golongan. Dan di antara golongan Khawarij dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Hadyus Sari, adalah Khawarij Al-Qa'adiyah. Khawarij ini adalah Khawarij yang kerjanya hanya memanas-manas, memprovokasi masyarakat. Kalau perang mereka tidak ikut perang. Kalau memberontak mereka tidak ikut mengangkat senjata, tapi mereka berada di belakang untuk manas-manasi. Ini diantara bentuk Khawarij yang justru paling berbahaya. Dan subhanallah, apa yang dilakukan Khawarij Al-Qa'adiyah ini dahulu banyak kita saksikan di masa ini. Mereka menulis artikel tentang kesesatan, apa namanya, penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan pemerintah di media massa. Berita-berita seakan-akan tidak akan laku, tidak akan ditonton orang, tidak akan dibeli kalau tidak mengandung pelecehan terhadap pemerintah. Ini naudzubillah. ya. Kemungkaran yang besar ini mereka anggap sebagai apa? Satu komoditi yang layak dijual. Sehingga kita saksikan media-media massa hari ini seakan-akan tidak terbit, tidak bisa terbit kecuali harus dengan menyebutkan kesalahan-kesalahan pemerintah secara terbuka. Kalaulah mereka menginginkan kebaikan, tentunya mereka datangi pemerintah kaum muslimin dan memberikan nasihat sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kita saksikan dengan jelas di antara media-media tersebut sudah ditunggangi oleh kepentingan sekelompok orang yang memiliki agenda politik tertentu. Ternyata dia juga memiliki semacam ambisi untuk juga bisa berkuasa. Maka pemerintah bagaimanapun melakukan kebaikan tidak pernah diangkat. Kesalahan sedikit itu diangkat, dibesar-besarkan. Bahkan yang merupakan kebaikan dianggap sebagai suatu kesalahan. Tidak pernah menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan pemerintah. Kenapa? Karena ada agenda politik di balik itu. Ada misi tertentu, kepentingan pribadi. Maka ini harus kita waspadai. Kemudian yang keempat, di antara bahaya, aksi-aksi kekerasan. Apakah terorisme, terbunuhnya jiwa-jiwa yang tidak bersalah? Apakah dari kalangan orang-orang yang melakukan aksi-aksi tersebut, ataukah dari yang lainnya? Dan ini sudah benar-benar terbukti terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan yang keras. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan baginya azab yang sangat pedih. Nah, subhanallah, kita telah melihat dan mendengarkan bagaimana murahnya darah kaum muslimin ditumpahkan. Murahnya nyawa-nyawa kaum muslimin yang menjadi korban aksi-aksi kekerasan seperti ini. Apakah kaum muslimin dari kalangan demonstran itu, ataupun dari kalangan aparat yang dia juga muslim, ataukah mungkin orang yang tidak tahu apa-apa, tidak ikut-ikutan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Sungguh musnahnya seluruh dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim. Betapa murahnya nyawa seorang muslim kalian anggap, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala dia sangat mulia. Sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ka'bah itu semua kaum muslimin sepakat dia adalah sesuatu yang mulia. Kenapa? Dia adalah Baitullah. Ka'bah adalah Baitullah, tentunya dia adalah sesuatu yang mulia. Tetapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah. Seorang muslim begitu mulia, begitu terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia hidup, bahkan ketika dia mati pun harus kita hormati. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita kalau ke kuburan itu enggak boleh pakai sandal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita duduk di atas kuburan seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menghancurkan tulangnya seorang muslim walaupun dia sudah mati. Kasru admil mayit ke kasri hayyan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memecahkan tulang mayit itu sama seperti memecahkan ketika dia hidup. Kenapa? Karena kemuliaan dia sebagai seorang muslim, hidupnya dan matinya mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang melakukan aksi-aksi kekerasan ini, betapa murahnya, betapa remehnya, betapa hinanya jiwa seorang muslim dalam pandangan mereka. Maka ini termasuk bahaya yang terjadi pada aksi-aksi seperti ini. Kemudian yang kelima, membunuh orang-orang kafir yang haram dibunuh. Membunuh orang-orang kafir yang haram dibunuh. Dan ini berasal dari kebodohan mereka. Karena tidak mau belajar agama, walaupun punya semangat beragama, tetapi karena tidak dibimbing dengan ilmu, tidak mau duduk menuntut ilmu, tidak mau mengikuti bimbingan para ulama, sehingga mereka tersesat. Seakan-akan di dalam pandangan mereka, semua orang kafir berhak untuk dibunuh. Padahal tidak seperti itu keadaannya. Ulama kita membuat rincian sampai 4 jenis orang kafir. Dari 4 jenis ini, hanya satu yang berhak dibunuh. 3-nya diharamkan untuk dibunuh. Yang pertama adalah kafir zimmi. Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan dia tunduk dengan peraturan pemerintah kaum muslimin di situ. Ini namanya kafir zimmi. Haram membunuh mereka. Yang kedua, orang kafir mu'ahad. Orang kafir yang memiliki perjanjian gencatan senjata untuk sementara waktu dengan kaum muslimin, haram bagi kita untuk melanggar perjanjian itu. Kaum muslimin adalah orang-orang yang amanah, tidak melanggar perjanjian. Kemudian yang ketiga, orang kafir musta'man. Orang kafir yang dia meminta perlindungan kepada seorang muslim. Seorang muslim saja ya. Dia minta perlindungan dari si muslim ini, menjamin keamanan baginya. Misalkan mungkin dia ada urusan dagang, ayo silakan masuk ke negeri saya, kita berbisnis, saya berikan kamu jaminan keamanan. Atau bahkan mungkin dia mau mempelajari Islam, silakan datang ke negeriku, saya berikan kamu jaminan keamanan sampai kamu paham tentang Islam. Makin haram untuk dibunuh. Seorang muslim memberikan jaminan keamanan, haram dibunuh. Apalagi kalau yang memberikan jaminan keamanan adalah pemerintah kaum muslimin, yang hari ini kita kenal dengan istilah visa, izin masuk, izin tinggal di negeri kaum muslimin. Maka 3 jenis kafir ini haram untuk dibunuh. Dan dosanya dosa yang sangat besar. Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa in wa inna rihaha la tujadu min masirati 40 aman." Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Ya, 40 tahun jarak perjalanan kita sudah bisa mencium bau surga. Baik. Ini yang kelima. Adapun yang apuan tadi tentang orang kafir yang berhak dibunuh, istilahnya adalah kafir harbi. Ini orang kafir yang sedang berperang dengan kaum muslimin. Kemudian yang keenam, fanatisme jahiliyah. Fanatisme jahiliyah, suatu yang tercela di dalam Islam. Yakni biasanya ada pada orang-orang yang melakukan tawuran. Orang-orang melakukan tawuran itu biasanya demi membela suku, demi membela kampungnya, demi membela gengnya, teman-temannya, tanpa peduli lagi apakah teman-temannya, gengnya tersebut benar atau salah. Ini fanatisme yang sangat tercela di dalam Islam. Iya. Dan apabila seorang mati, maka berarti dia mati di atas jahiliyah, karena ini fanatisme jahiliyah. Oleh karenanya Nabi SAW pernah ditanya, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau SAW didatangi oleh seorang laki-laki dan dia berkata, ya Rasulullah, mal kitalu fi sabilillah fa inna hadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan. Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan berperang di jalan Allah? Karena sesungguhnya ada di antara kami orang yang berperang karena kemarahan. Karena marah, sahabatnya disakiti, langsung dia mau ikut tawuran. Enggak peduli sahabatnya ini benar atau salah, enggak peduli. Pokoknya dia sahabat saya. Mereka sudah mensakiti dia, saya marah. Saya mau tawuran dengan mereka. Wa yuqatil hamiyatan, atau dia berperang untuk membela sukunya. membela bangsanya dalam keadaan dia tidak tahu permasalahannya itu apa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud jihad fi sabilillah. Kalau begitu selain itu bukan jihad fi sabilillah. Bukan satu bentuk ibadah. Kalau bukan bentuk ibadah berarti apa? Adalah perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Tidak diizinkan kita melakukan peperangan tanpa berdasar apa? Suatu alasan yang dibenarkan oleh syariat. Baik. Jangankan membela suku kita atau kelompok kita, atau kita menyerukan siar-siar yang menunjukkan fanatisme terhadap golongan. Al-Muhajirin wal-Ansar, dua kelompok sahabat yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Tetapi ketika syiar-syiar itu menunjukkan kepada fanatisme dan menunjukkan kepada permusuhan terhadap kelompok lainnya, dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan itu sebagai syiar jahiliyah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, pernah ada anak muda dari kalangan Muhajirin. Dia memukul pantatnya seorang anak muda dari kalangan Ansar, main-main. Tapi orang Arab enggak suka. Ya, orang-orang Ansar enggak suka digituin. Pada akhirnya mereka panas-panasan. Sehingga yang Muhajirin ini, atau sebelumnya yang Ansar, dia kemudian memanggil, "Ya lal Ansar, wahai kaum Ansar, mari kita berperang." Melawan siapa? Melawan Muhajirin. Maka Muhajirin ini pun tidak mau kalah. Dia mengatakan, "Ya lal Muhajirin." Dia panggil sahabat-sahabatnya Muhajirin. Maka hal itu didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang beliau katakan? "Ma balu da'wal jahiliyah?" Apakah yang dimaksudkan dengan dakwah atau panggilan-panggilan jahiliyah ini? Kenapa masih ada yang seperti ini? Perhatikan penamaan Al-Muhajirin wal Ansar yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, bahkan Allah perintahkan kita untuk mengikuti sahabat Muhajirin wal Ansar, tetapi ketika digunakan untuk menunjukkan fanatisme kelompok dan memusuhi kelompok lain, padahal sama-sama beriman, sama-sama muslim, dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dakwah al-jahiliyah, seruan jahiliyah. Maka adanya tawuran demi membela kelompok ini persis seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah dahulu. Baik, yang ketujuh, bahaya yang ditimbulkan dari aksi-aksi kekerasan seperti ini, apabila mereka mati, maka mereka mati jahiliyah. Dihukumi di dalam syariat, mereka mati jahiliyah dengan dua alasan. Alasan yang pertama baru saja kita sebutkan, apabila membela kelompok bukan membela Islam, membela kepentingan-kepentingan tertentu kemudian mati di atasnya, maka itu adalah mati jahiliyah. Yang kedua, apabila matinya dalam keadaan membangkang kepada pemerintah kaum muslimin. Ya, apa bentuk membangkangnya tadi? Ada dua. Apakah membangkangnya dengan kata-kata, baik kata-kata yang dilisankan maupun dalam tulisan, ataupun membangkangnya dengan senjata, ini termasuk kategori pembangkangan terhadap pemerintah kaum muslimin. Maka siapa yang mati di atas pembangkangan tersebut, berarti dia mati di atas jahiliyah. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih. Fa innahu man faraka al-jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat dari pimpinannya, dari kepala negaranya, sesuatu yang tidak dia sukai karena itu adalah kemungkaran, apa yang harusnya dia lakukan? Falyasbir alaih, hendaklah dia bersabar. Kalau begitu, dua yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tiga? Pertama doa, kata beliau, wasallallahu haqqakum, dan mintalah hak kalian kepada Allah. Yang kedua, kepada kata beliau, addu ilaihim haqqahum. Di jalan berarti dia tidak sabar. Maka inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata beliau, fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran. Sesungguhnya barang siapa yang memberontak kepada penguasa sejengkal saja, lalu kemudian dia mati, maka matinya itu adalah mati jahiliyah. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-8, mereka yang mengatasnamakan aksi-aksi terorisme sebagai jihad fisabilillah, sesungguhnya mereka telah melanggar hukum-hukum jihad. Kalaupun yang mereka lakukan itu betul-betul jihad, jihad itu kan ada aturannya dalam Islam. Jihad itu ada aturannya dalam Islam. Sekarang kita akan lihat pelanggaran-pelanggaran terhadap jihad yang sesuai dengan syariat Islam. Pelanggaran yang pertama, tidak memenuhi syarat-syarat jihad dalam syariat Islam. Perlu diketahui sebelumnya, ulama membagi jihad itu terbagi dua, jihad difa dan jihad talab. Jihad membela diri dan jihad menyerang duluan. Jihad membela diri hampir-hampir tidak ada syarat, karena sifatnya kita membela diri. Tapi itu bukan berarti secara mutlak kita tidak koordinasi dengan pemerintah, bukan. Karena yang namanya jihad itu, kalau dia di tangan pemerintah akan lebih terarah. Tetapi kalau di tangan orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki perencanaan, tidak memiliki kemampuan, maka akan menjadi kacau. Adapun jihadut talab, jihad menyerang duluan, itu tidak dibolehkan kecuali terpenuhi 3 syarat. Ini mungkin saya tidak sebutkan dalil-dalilnya karena waktu tidak terbatas, saya singkat saja. Syarat yang pertama, jihad itu harus dipimpin oleh kepala negara. Berdasarkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini saya singkat dalilnya, dalam hadis Bukhari Nabi berpesan, wa innamal imamu junnah yuqatal min waraihi wa yuttaqa bihi. Sesungguhnya imam, pemimpin negara itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya dan dijadikan dia sebagai pelindung. Maka ini syarat yang pertama. Dan silakan buka buku-buku dalam berbagai mazhab, buku-buku dalam berbagai mazhab, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Dijelaskan di situ berdasarkan hadis ini, seperti dijelaskan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, maksud hadis ini peperangan itu harus dipimpin oleh seorang imam. Kemudian yang kedua, syarat jihad harus didukung dengan kekuatan yang cukup. Ya, baru punya bom 1-2 hasil rakitan lagi sudah meneriakkan jihad. Ini tidak dibenarkan. Yang terjadi adalah kemudaratannya lebih besar dibanding manfaatnya. Iya. Berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan. Dan dalam hadis tentang kisah Nabi Isa alaihi salam, ketika Allah akan mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, Allah perintahkan Nabi Isa untuk berlindung di Bukit Tur. Kenapa? Karena mereka enggak mampu melawan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ketika tidak mampu, tidak ada kewajiban jihad. Kemudian syarat yang ketiga, jihad itu harus dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin yang memiliki wilayah kekuasaan. Iya, ini 3 syarat. 3 syarat di dalam jihad. Ini seperti yang disebutkan para ulama, bahwasannya jihad yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau memiliki wilayah kekuasaan yaitu negeri Madinah dan memiliki para pendukung kekuatan yang cukup, dan beliau sebagai pemerintah kaum muslimin, barulah disyariatkan jihad. Maka pelanggaran yang pertama, mereka telah menyelisihi syarat-syarat jihad. Pelanggaran yang kedua adalah mereka memerangi orang kafir, membunuh orang kafir tanpa ada aturannya. Bagaimana aturannya menyerang orang kafir? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis sebelum beliau melepas pasukan jihad, maka beliau akan berpesan, pertama sekali, kalau kalian berjumpa dengan orang-orang kafir, adalah kalian dakwahi mereka, ajak mereka masuk Islam. Dan inilah tujuan jihad. Inilah tujuan jihad, agar mereka mendapatkan hidayah, sehingga pertama sekali bukan membunuh mereka. Kalau pertama sekali yang dilakukan adalah membunuh mereka, itu sama saja mengirim mereka ke neraka. Karena dia mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Tetapi hendaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan untuk apa? Mendakwahi mereka dahulu. Kemudian, bagaimana kalau dia tidak mau masuk Islam? Apakah langsung diperangi? Ternyata tidak. Ditawarkan untuk membayar jizyah. Yakni mereka membayar upeti pajak keamanan terhadap kaum muslimin, dan sebagai jaminannya kaum muslimin akan memberikan jaminan keamanan. Tujuannya itu apa? Tujuannya pun untuk agar supaya mereka mendapatkan hidayah, agar mereka merasa terhina dengan kekafiran, dan agar mereka melihat bagaimana baiknya kaum muslimin di dalam mengatur urusan mereka. Sehingga kemudian para sahabat yang melakukan hal ini, banyak yang orang-orang kafir yang kemudian masuk Islam. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW baru kemudian berpesan, kalau mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau membayar jizyah, baru diperangi, barulah boleh diperangi. Itu pun beliau berpesan untuk tidak membunuh orang-orang tua, tidak membunuh para wanita, dan tidak membunuh anak kecil. Ya, kalau orang yang lagi nginap di hotel, tiba-tiba hotelnya dibom semua, kira-kira yang akan mati siapa? Ya, tidak bisa dia pilah-pilah yang berhak dibunuh dan tidak berhak dibunuh. Iya. Makanya pelanggaran terhadap jihad yang syar'i. Pelanggaran yang ketiga adalah membunuh orang muslim dengan sengaja, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Pelanggaran yang keempat, membunuh orang kafir tanpa pandang bulu, juga kita sudah sebutkan tadi. Ini pelanggaran-pelanggaran terhadap jihad yang syar'i. Baik, ini yang kedelapan. Kemudian yang kesembilan, bahaya yang kesembilan yang dimunculkan dari aksi-aksi terorisme ini adalah mencemarkan nama Islam, mencemarkan nama baik Islam. Sehingga hal ini kemudian dimanfaatkan oleh media-media kafir untuk semakin menjelek-jelekan Islam. Mereka kemudian mendapatkan angin segar untuk memberitakan memang Islam itu agama kekerasan. Islam itu memang disebarkan dengan pedang, bukan dengan dakwah, tetapi dengan pedang terlebih dahulu. Maka berarti yang menyebabkan Islam itu menjadi buruk, dan itu juga berarti semakin menjauhkan orang-orang kafir dari hidayah. Siapa penyebabnya? Penyebabnya adalah orang-orang yang melakukan aksi terorisme tersebut. Iya. Berarti mereka menutup pintu-pintu hidayah, mereka menutup jalan-jalan hidayah. Bersamaan dengan itu, mereka juga akan membahayakan kaum muslimin. Apalagi kaum muslimin yang nampak padanya syiar-syiar sunnah, yang nampak padanya komitmen untuk menjalankan Islam, istiqamah untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kebetulan sekali orang-orang yang melakukan aksi-aksi terorisme itu secara sekilas nampak penampilannya sama dengan orang-orang yang mengamalkan sunnah. Mereka pakai jenggot, kadang-kadang pakai jubah, istri-istri mereka juga bercadar, dan bahkan dengan cadar ini mereka gunakan apa? Untuk mengeluarkan tahanan dari apa namanya? Dari penjaranya. Ini jelas-jelas mencemarkan nama baik Islam dan mencemarkan nama baik orang-orang yang menjalankan sunnah, sehingga pada akhirnya orang-orang yang nampak komitmen istiqamah di atas sunnah, yang mengamalkan sunnah secara zahir maupun batin, itu pun dijadikan sasaran apa? Kebencian. Ya, bukan saja orang-orang kafir yang membenci, tetapi juga kaum muslimin yang tidak mengerti permasalahan yang sebenarnya. Ya, yang tidak mengerti permasalahan yang sebenarnya, sehingga kemudian muncul kemungkaran yang juga yang sangat besar, celaan terhadap sunnah. Ya, karena kebetulan orang yang ngebom celananya cingkrang. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Masfala minal ka'bah minal izari fin nar." Dalam hadis Bukhari, apa yang berada di bawah mata kaki tempatnya di neraka. sehingga ada sebagian kaum muslimin yang mengamalkan sunnah ini, kebetulan terorisnya juga mengamalkan. Maka orang yang tidak memahami, dia akan membenci orang yang mengamalkan sunnah tersebut. Dia akan membenci orang yang memanjangkan jenggotnya. Padahal Nabi SAW berpesan, khaliful Yahud, khaliful Majus, khaliful Musyrikin. Dalam banyak hadis, berbedalah dengan orang-orang Yahudi, berbedalah dengan orang-orang Majusi, berbedalah dengan orang-orang Musyrikin. U'ful liha wa u'ful syawarib, panjangkanlah jenggot dan potong kumis. Tetapi karena yang melakukan aksi terorisme kebetulan dia berjenggot, maka kaum muslimin kemudian menjadi antipati dengan orang yang berjenggot. Dan ketika kaum muslimin membenci syariat ini, kafirlah mereka. Karena tidak ada satupun syariat yang dibenci oleh seseorang, maka dia akan menjadi kafir. Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu mereka kafir karena mereka benci syariat yang Allah turunkan, maka Allah kemudian menghapus amalan-amalan mereka. Siapa yang menyebabkan kekafiran mereka? Yang menyebabkan adalah orang-orang yang melakukan aksi-aksi terorisme tersebut. Ini yang ke-9, yang ke-10 yang terakhir. Baik. Aksi-aksi kekerasan, apakah bentuknya terorisme, demonstrasi maupun tawuran, ini adalah bentuk kezaliman kepada orang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan bahaya kezaliman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau bersabda, "Atadruna mal muflis?" Qalu, "Al muflisu fina man la dirham wa la mata." Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami, orang yang tidak lagi punya dirham, tidak punya uang, tidak juga punya harta. Faqala innal muflisa min ummati. Maka Nabi SAW menerangkan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin, adalah orang yang datang pada hari kiamat menghadap Allah dengan membawa amalan salatnya, pahala puasanya, kebaikan zakatnya, wa ya'ti qad syatama hadha. Tetapi dia datang dalam keadaan dulu ketika di dunia dia pernah mencaci si fulan. Wa qadhafa hadha, dan telah menuduh dengan tuduhan dusta kepada fulan. Wa akala mala hadha, dan telah memakan harta fulan dengan cara yang batil. Wa sabaka dama hadha, dan telah menumpahkan darah si fulan. Wa daraba hadha, dan memukul si fulan. Fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Maka setiap orang yang pernah dia zalimi mengambil kebaikan-kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yubda'a ma 'alayhi ukhida min khatayahum faturihat 'alayhi tsumma turiha fin nar. Tetapi jika kebaikan-kebaikannya itu belum cukup untuk membayar kezaliman-kezaliman yang dia lakukan kepada manusia, maka dosa-dosa orang-orang yang pernah dia zalimi tersebut diambil kemudian ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Ini namanya orang bangkrut. Rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Iya. Sampai mereka mendirikan pondok-pondok pesantren untuk beribadah kepada Allah, untuk menuntut ilmu. Banyak amalan mereka. Tetapi kemudian mereka menzalimi kaum muslimin, menzalimi umat manusia, maka amalan-amalan mereka itu kemudian diambil kebaikannya oleh orang-orang yang pernah mereka zalimi. Maka ini bahaya perbuatan zalim. Dari semua bahaya ini, hendaklah menjadi peringatan bagi kita sekalian untuk berhati-hati dari aksi-aksi kekerasan, tindakan-tindakan terorisme, demonstrasi, tawuran dan lain sebagainya yang dapat membahayakan jiwa kita maupun jiwa kaum muslimin. Dan terakhir sekali, mungkin kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan, kepada pemerintah kita yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini. Dan mungkin kita mendukung pemerintah kita di samping mengatasi hal ini dengan tindakan-tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh aparat keamanan. Bersamaan dengan itu, kita pun sangat mendukung kalau ada pembinaan-pembinaan untuk meluruskan akidah-akidah yang menyimpang dan pemikiran-pemikiran teroris khawarij dalam diri para pelaku teroris tersebut. Sebab ini akar penyimpangannya. Kalau ini tidak diluruskan, dan kalau dai-dai yang mengajarkan pemikiran-pemikiran teroris ini dibiarkan, selamanya tidak akan pernah berhenti yang namanya terorisme. Mungkin sekarang bisa aman, karena alhamdulillah pemerintah kita menurunkan aparatnya untuk menangkap mereka. Tetapi kalau dai-dai mereka dibiarkan, media-media mereka dibiarkan menyebarkan kesesatan-kesesatan mereka, maka tidak akan lama di kemudian hari juga akan muncul aksi-aksi yang serupa. Oleh karena itu, di antara cara yang paling baik untuk menghalangi tersebarnya ajaran-ajaran mereka dan membina mereka, meneruskan akidah mereka. Dan insyaallah ta'ala kita siap untuk melakukan ta'awun, untuk melakukan tolong-menolong dengan pemerintah kita di dalam membina mereka. Alhamdulillah, secara pribadi ustadz-ustadz kita melakukan pendekatan berdialog dengan orang-orang yang memiliki pemahaman teroris, yakni mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan aparat, menghalalkan darah aparat. Setelah dijelaskan dalil-dalil yang syar'i, dia kemudian sadar, dia kemudian bertobat. Ini cara yang paling baik. Kalau ini tidak dilakukan dan dai-dainya tetap dibiarkan, media-medianya dibiarkan untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran yang sesat, mungkin sekarang setelah ditangkap yang melakukan pengoboman, nanti akan muncul lagi. Itu mesti terjadi. Sebab-sebab yang mengantarkan kepada hal itu masih dibiarkan. Dan ini alhamdulillah sudah diterapkan seperti di negeri Saudi Arabia. Para ulama bekerja sama dengan pemerintah, mereka menasihati para pemuda-pemuda yang sudah terjangkit dengan pemikiran-pemikiran sesat seperti ini, sehingga banyak di antara mereka yang sadar. Bahkan setelah itu, pemerintah juga membuka lapangan-lapangan kerja khusus untuk mereka. Bahkan dikasih modal, ya. Karena banyak juga orang yang melakukan itu karena apa? Karena dia pengangguran, ya. Tidak ada kerjaan, sehingga dengan mudahnya dia dipanas-panasi untuk melakukan aksi-aksi kekerasan. Ini diantara cara-cara yang kita sangat mendukung sekali. Kalau pemerintah kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada semuanya, melakukan langkah-langkah seperti itu. Baik, masih ada waktu ini. Kalau ada kita jawab pertanyaan, kalau enggak kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Dan alhamdulillah ada ustaz-ustaz kita yang bisa ditanyakan di sini. Ada pertanyaan tadi yang belum terjawab. Masih ada waktu, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tata cara memperbarui akad nikah dari nikah syubhat? Pertama perlu dipahami apa yang dimaksud dengan nikah syubhat. Ulama menjelaskan nikah syubhat itu adalah nikah yang sebetulnya secara hakiki tidak sah, tetapi orang yang menikah itu dia mengira itu sah. Maka ini tidak bisa dikatakan perzinahan. Tidak bisa dikatakan perzinahan karena mereka tidak tahu. Seperti orang yang menikah tanpa wali, syarat pernikahan harus dinikahkan oleh wali si wanita tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah, yakni tidak sah pernikahan itu tanpa dinikahkan oleh wali. Ya, misalkan walinya masih ada, tetapi mereka bukannya minta dinikahkan wali, malah diminta menikah ke wali hakim misalkan. Ini tidak benar. Masih ada walinya, masih ada bapaknya, tidak boleh dipindah kepada wali hakim tanpa bapaknya diketahui. Nanti sudah nikah baru menghadap bapaknya, Pak, kita sudah nikah di KUA. Ini enggak benar, enggak sah pernikahan seperti ini. Karena tidak sah perpindahan wali itu ya, kecuali sesuai dengan urutan-urutannya. Kalau bapaknya misalkan tidak mau tanpa suatu alasan yang syar'i, baru kemudian berpindah kepada wali yang berikutnya. Baik. Maka kalau mereka mengira itu pernikahan yang syah, itulah yang dimaksud dengan nikah syubhat. Dan nikah syubhat itu adalah nikah yang tidak sah. Jadi hukumnya bukan pernikahan. Maka mereka harus berpisah kemudian menikah kembali. Menikah kembali dengan apa namanya mahar yang baru dan sebagainya. Baik. Seperti menikah dari awal. Seperti menikah dari awal. Baik. So. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya tidak bisa jawab. Iya. Bila ada musibah, dia mengatakan Masya Allah, apakah ini tidak bertentangan dengan harusnya mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un? Pertama, memang seharusnya itu yang dia ucapkan, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Demikian pula mengucapkan qaddarallah wa masya'a fa'al, seperti dalam hadis yang sahih, qaddarallah wa masya'a fa'al. Ini ketika musibah. Jadi kurang tepat kalau dikatakan Masya Allah. Walaupun kita tidak bisa mengatakan ini sesuatu yang apa namanya tidak boleh sama sekali, sebab arti Masya Allah itu kan artinya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Maka musibah itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah, ya benar, tetapi yang afdal engkau ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, atau seperti dalam hadis qaddarallah wa masya'a fa'al. Baik. Dalam majalah, ya, dalam suatu majalah ada pembahasan akhir zaman yang menyebutkan bahwa ada ulama yang mengatakan akhir zaman itu tahun 2056 akan terjadi goncangan. Baik. Ini memang betul ada, disandarkan kepada sebagian ulama, tetapi itu berdasarkan hadis-hadis yang dhaif. Hadis-hadis yang dhaif. Yang benar, tidak ada penentuan hari seperti itu. Ya, ini tahun 2056. Berarti tinggal berapa tahun lagi nih? Hah? Tinggal berapa tahun ya? Sekarang 2012. Hah? Berapa? Pak. Berapa, Pak? Pikir dulu, Pak. Baik. Berapa, Pak? 24. Hah? 44. Tidak ada dalil yang sahih. Baik. Seorang wanita nifas 40 hari tapi masih keluar warnanya kecoklatan, apakah itu dihukum menifas atau sudah dianggap suci karena sudah 40 hari? Tidak ada dalil yang sahih lagi sharih yang tegas menentukan jumlah minimal ataupun maksimal masa haid maupun nifas. Iya. Tidak ada dalil yang sahih lagi sharih. Jadi kalau masih apa namanya keluar darah walaupun sudah 40 hari, dan kalau sudah berhenti walaupun kurang daripada itu, ya, walaupun mungkin 2 minggu sudah berhenti, maka dihukumi sebagai wanita suci. Kecuali kalau dia sudah terlalu lama, ya, sebagian ulama mengatakan maksudnya terlalu lama itu misalkan sudah sampai 60 hari, maka dia kembali kepada kebiasaannya. Kebiasaannya itu apa namanya nifasnya berapa hari. Kalau dia belum memiliki kebiasaan, dia kembali kepada kebiasaan orang terdekatnya, yang mungkin ibunya atau saudara wanitanya, seperti itu, wallahu alam. Itu kalau sudah terlalu lama. Apakah yang dimaksud dengan hadis orang-orang khawarij adalah anjing-anjing neraka, apakah secara hakiki? Secara hakiki, ya, kilabun nar, anjing-anjing neraka secara hakiki. Iya. Tidak ada sepanjang yang atau sependek yang saya tahu, tidak ada ulama yang mentakwil apakah takwilnya itu di apa namanya maksudnya akhlaknya anjing dan sebagainya, tidak, tapi betul-betul mereka itu anjing, anjing neraka, waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Banyak orang yang mengatakan manhaj salaf itu keras dan banyak pengobom yang tertangkap, nah, dan banyak pengoboman yang tertangkap umat Islam juga. Pertama kita katakan, iya, harus bedakan antara keras dengan tegas. Harus bedakan antara keras dengan tegas. Umat Islam itu dituntut untuk tegas di dalam menyikapi kemungkaran. Kan seperti itu. Dituntut untuk tegas. Adapun keras, itu seperti yang saya jelaskan tadi, maka diperlukan apa? Diperlukan ilmu. Keras itu bukan sesuatu yang terlarang sama sekali dalam Islam, tetapi kadang dia diperlukan, kadang dia dibutuhkan. Ya, ya sebetulnya kalau kita mau coba renungkan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kilabun nar, anjing-anjing neraka, itu bukan ucapan lemah lembut. Ya, itu peringatan keras sekali. Tetapi kepada orang-orang yang memang pantas diucapkan seperti itu. Apakah kita berani mengatakan, wahai Nabi, kamu jangan kasar, kamu jangan keras? Kan tidak bisa kita mengatakan demikian. Iya. Oleh karena itu, seorang yang mengikuti manhaj salaf, dia harus tahu bagaimana menempatkan. Dia harus tahu bagaimana menempatkan sifat lemah lembut dan menempatkan sifat yang keras. Dan ini tentunya sebagai nasihat. Tidaklah ada kesan seperti itu kecuali memang ada kesalahan dari sebagian oknum yang menisbatkan diri ke manhaj salaf, kemudian dia berlaku keras, berlaku kasar, mungkin di dalam merubah kemungkaran. Dia lihat ada kebid'ahan, ya, dia lihat ada kesesatan, tetapi caranya dia merubah kemungkaran itu bukan pada tempatnya. Cara dia bersikap bukan pada tempatnya. Ini sebagai nasihat bagi kita semua. Iya. Oleh karena itu kita nasihatkan juga kepada kaum muslimin, janganlah melihat kepada orangnya. Lihat kepada manhaj, adapun orangnya, dia bisa benar bisa salah. Sama dengan Islam dan kaum muslimin. Kalau kita melihat kaum muslimin, banyak kaum muslimin yang sesat. Bahkan mayoritas sesat. Perbandingannya 72 banding 1. Kan gitu. Kebanyakan kaum muslimin tidak sholat. Kebanyakan kaum muslimin melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kebanyakan wanita muslimah tidak menutup auratnya. Tetapi apakah kita mengatakan kalau begitu Islam ini tidak benar? Padahal yang salah adalah orangnya. Maka harus dibedakan antara ajarannya dan orangnya. Orangnya kalau dia mau sesat, ya kita di hadapan Allah masing-masing. Tapi kalau kita meninggalkan manhaj salaf karena melihat orang yang mengikuti manhaj salaf itu berlaku kasar, maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita ikuti bukan orangnya sebetulnya. Yang kita ikuti adalah manhaj yang benar ini, manhaj yang mulia. Apa sih yang dimaksud dengan manhaj salaf? Salaf itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan mereka. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam yaitu sahabat muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa mereka? Seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat yang betul-betul mengikuti salaf ini dengan baik, radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ini yang kita jadikan pegangan, bukan kelakuan sebagian orang yang mengaku salafi hari ini tetapi dia tidak hikmah di dalam dakwahnya, tidak hikmah dalam bersikap kepada masyarakatnya. Bukan itu yang menjadikan acuan kita. Iya, justru harusnya kita belajar manhaj salaf itu seperti apa. Kemudian kalau kita dapati ada yang mengaku salafi tapi menyimpang dari manhaj salaf, kita nasihati. Itu kewajiban kita. Bukannya kita meninggalkan manhaj salaf karena ulah satu dua orang ini. Baik. Banyak orang yang mengatakan kepada ana bahwa ana pengikut Islam yang keras, padahal ana selalu berlaku sopan pada masyarakat dan selalu berbuat baik dan selalu aktif ikut kegiatan yang bersifat sosial. Tentunya mereka beranggap seperti itu karena mereka belum mengenal antum dengan baik dan belum mengenal manhaj salaf yang antum ikuti. Maka kewajiban antumlah untuk apa namanya, memberitahukan kepada mereka, untuk mengajari mereka bahwasanya kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya tidak seperti itu. Dan sebaik-baik senjata, sebaik-baik senjata di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini adalah akhlak mulia. Adalah akhlak mulia. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak mulia. Baik. So, bagaimana kalau kita melanggar peraturan pemerintah seperti tidak pakai SIM ketika berkendara, berjalan di sebelah kanan di jalanan umum, melanggar lampu merah, ini apakah termasuk dari prinsip khawarij? Termasuk. Ya, termasuk daripada prinsip-prinsip khawarij, yakni melanggar aturan-aturan pemerintah kaum muslimin. Aturan-aturan pemerintah kaum muslimin. Hanya saja bedanya, ketika kita mau mengecap, memvonis seorang itu khawarij, itu lain permasalahannya. Itu ada aturan-aturannya tersendiri. Iya, ya, tidak setiap orang yang membangkang kepada pemerintah, kemudian dengan mudahnya kita memvonis khawarij, tidak. Ya, tidak seperti itu permasalahannya. Ini jelas termasuk perbuatan dosa. Kenapa? Karena menyelisihi aturan-aturan pemerintah kaum muslimin. Baik, 9 menit lagi. Baik, tolong jelaskan akikah secara terperinci. Ya, berarti ini materi tersendiri ini. Orang tuanya mampu, maka anak tersebut tergadai. Dan apa hukum anak yang hampir mencapai umur balig, mumayyiz, tapi belum balig, masih boleh diakikahkan, dan apa hukumnya apabila belum mampu? Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin murtahanun biakikatihi. Tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhallaq wa yusamma. Setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelih darinya ketika hari ketujuhnya. Pada hari itu juga diberi nama dan dicukur rambutnya. Dan dijelaskan dalam riwayat yang lain bahwasannya bagi laki-laki itu 2 ekor kambing dan bagi wanita itu 1 ekor kambing. Dan syarat-syarat kambingnya sama dengan syarat-syarat apa namanya kambing kurban, ya, kambing ibadah yang lainnya. Bagaimana hukumnya kalau tidak sempat akikah pada hari ketujuh? Ya, pertama ulama sepakat hari ketujuh bukan sebuah kewajiban tetapi afdaliyah, tetapi sunnah. Itu sunnah. Sehingga bagi orang yang misalkan dia belum mampu pada hari ketujuh, maka boleh pada kapan saja ketika dia sudah mampu. Ya, boleh dia akikah kapan saja ketika dia sudah mampu. Ini pertanyaan yang terakhir. Apakah hukumnya sama pemerintah yang kafir dengan pemerintah yang muslim dalam hal apa namanya penunaian hak? Tadi saya kutipkan penukilan dari Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, dalam syarah sahih Muslim Al-Minhaj, syarah sahih Muslim, beliau mengatakan ulama sepakat pemerintah muslim walaupun dia zalim tidak boleh diturunkan secara paksa. Tidak boleh kita memberontak kepadanya. Sebagaimana di tempat yang sama beliau juga menukil, ulama juga sepakat orang kafir tidak berhak memimpin kaum muslimin. Kalau begitu gimana caranya? Caranya diturunkan. Tetapi juga ulama menjelaskan adalah dengan memperhatikan maslahat dan mudarat. Ya, dengan memperhatikan maslahat dan mudarat. Di antaranya harus memperhatikan kesiapan, ya. Jangan baru punya pisau dapur mau melawan senjata otomatis. Iya. Ini tentunya bunuh diri namanya. Ini bunuh diri. Maka kalau benar-benar kafir, ini benar-benar kafir ya, bukan yang pemerintah muslim kemudian dianggap kafir seperti apa namanya? Kesesatan orang-orang yang melakukan aksi-aksi terorisme. Pemerintah muslim yang dianggap kafir, ini maksudnya kalau betul-betul kafir, maka tidak ada hak baginya untuk apa namanya menguasai kaum muslimin. Dan ulama sepakat kalau sampai dia naik, dia harus diturunkan. Dan kalau menurunkannya harus dengan kekerasan, maka harus diperhatikan maslahat dan mudaratnya. Kalau mudaratnya lebih besar, maka